up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. DJ Opus yang cuma tunikin pura bahagia. Malam ini apa lagi geleng-geleng. Kita goyang doa jari kita menjemput rezeki. Kadang-kadang pagi-pagi yang mau diceritain. DJ Opus yang cuma tunikin pura bahagia. Malam ini apa lagi geleng-geleng. Kita goyang doa jari kita menjemput rezeki. Kadang-kadang pagi-pagi yang mau diceritain. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix.